2 Korinti bindu telu. Entah kin enda artina ibenaken kami ka mujiken diri kami, perlukin kami surat pujin ibas kamnari, entah pe surat pujin siman cidahenken man bandu bagi piga-piga kalak sideban, kamkap surat kami, si tersurat ibas pusuh kami, si banci yeteh dengan yoge grina jelma. Ngo terang, maka kamkap surat Kristus, si surat kena arah pendahin kami. Surat E lai tulis alu tinta, tapi alu kesah di bata singgeluh. Lai tulis ibas papan batu, tapi ibas pusuh manusia. Si enda pang kami ngata kenca, yadep-adepen di bata. Sabab iblasken kami repalasken kini teken man Kristus. Enda labo ngataken, maka lid kengasupen ibas diri kami jine. Tapi pang kami ngataken si enda arkiteken kengasupen kami sirehna ibas di batanari. Ia mesir bahanca, kami ngasup jadi sirdahin ibas iketen padan simbaru Iketen padan simbaru biakna labo biak tulisen, tapi biak kesahkap. Undang-undang si tersurat mabak kematen, tapi kesah mereken kegeluhan. Undang-undang isuratken ibas batu, janah asum undang-undang ibreken man Musa, tridah terang sinalsal di bata. Terang ersinalsal ibas ayo Musa, janah amin minter pe benne, regegeh kap, seh maka kalak Israel, langasuk natap ia. Adi pendahin si maba kematen reh ibas kemuliaan si bagi belinna. Lakin beli dan nge kemuliaan kesah, adi pendahin si nuduhkan kesalahan ras hukuman manusia pe mulia nge. Tentu nauh lebih mulia pendahin sin jadikan manusia deher ras dibata. Panci si katakan maka, sinal sal sinai sehkal terangna. Lanai lid ertina, erkiteken sinal sal si genduari ndauh terangan. Sabab adi sinandangi masap epe ersinal sal, tentu beliden pe sinal sal ibas sila ermasap-masap. Erkiteken bagenda pengarapan kami, emaka pang kami terus terang. Kami labo bali ras Musa, simake penutup ayo, gelah ola idah kalak Israel, sinal sal lesap seh benne. Ukur kalak Israel nggo batu-batun, janah seh kubaswari enda, adi yogeken kitab-kitab iketen padan sindekah penutup sindai tetap nutupi ukurna. Ukurna laban citalang, pala resada iaras Kristus. Seh wari enda adi yogeken kitab-kitab Musa, penutup sindai tetap nutupi ukurna. Tapi adi sekalak terkusur kempak Tuhan, bali ras silakoken Musa, maka penutup nangtang. Tuhan, si maksudken ijenda mekesah dibata. Janah ijalit kesah Tuhan, ije melit kebebasan. Janah kita krina natap, dingin pembincarkan sinal sal kemuliaan Tuhan, alu ayo sila itu tupi. Kemuliaan sirekna ibas Tuhan nari, mekesah, ngobah kita reh dekahna reh muliana, seh maka kita dungna segambar ras Tuhan.